Bagaimana cara niat dalam hati ketika ingin melaksanakan sholat? Apakah diucapkan dalam hati, saya berniat untuk melaksanakan sholat, atau bagaimana? Ya, insya Allah itu sudah ada ya, niatan itu sudah ada, sekalipun kita gak membayangkan, gak seperti mengucapkan dalam diri kita, tapi insya Allah itu sudah ada. Ya, selama itu tidak dibatalkan oleh sesuatu yang lain. Ya, misalnya sekarang, ya, antum, ya, antum sekarang, habis ini mau sholat apa? Antum mau sholat apa habis ini? Hah? Isya, benar? Mungkin zuhur barangkali. Nah, malah ketawa kan? Nah, berarti sudah ada niatan atau belum di sini? Jelas sudah ada. Ya, buktinya saya bilang zuhur malah tertawa. Nah, jadi sesungguhnya niatan dalam masing-masing kita ketika mau sholat dan sholat apa itu sudah ada. Yang mendorong kita ke masjid, yang mendorong kita wudu, ya. Kecuali kalau antum enggak sadar ya. Tengah malam antum tiba-tiba bangun tidur, tiba-tiba kesini, mau kemana? Dia sambil kedap-kedip gak tahu mau kemana. Ini lain lagi kalau orang seperti itu. Tapi kalau antum ya seperti sekarang, tadi waktu maghrib, sebelumnya asar, apa yang mendorong antum ke masjid? Apa yang mendorong antum berwudu? Ya, tentu jawabannya ya karena mau sholat itu. Mau sholat maghrib, mau sholat asar, mau sholat duhur, itu yang mendorong. Jadi sesungguhnya sudah ada niat itu. Makanya selama niat ini tidak terbatalkan oleh yang lain, ya, sampai antum mau takbir tidak ada yang membatalkan sholat itu, yang merubah tidak ada. Berarti kan antum masih pada niat, ya, yang mendorong antum ke masjid, ya. Maka sudah insya Allah kemudian takbir masih dengan niat tersebut itu sudah sah. Nah, ketika antum sholat sunnah, antum pun paham saya mau sholat sunnah dulu, ya kan? Setelah sholat sunnah kembali kepada niat awal bahwa nanti akan duhur, tetap ada itu. Sholat sunnah hanya menyelingi saja. Ketika antum mau sholat sunnah juga ada niatan sholat sunnah. Selesai sholat sunnah kembali niat sholat duhur, kembali niat sholat maghrib. Ya, jadi sekalipun tidak seolah-olah kita ucapkan dalam diri kita, insya Allah sholat kita sudah benar. Ya, asal tadi kita tidak membatalkan, ya, tidak menghapus niat tersebut. Sampai kita mau takbir, niat itu masih ada.